sekeras-kerasnya hatiku adalah menjadi lembut karenamu yang telah melafalkan namaku di dalam setiap doamu. Terima kasih karena telah meluangkan waktu berhargamu untukku. Kau mendekatiku dengan cara yang baik, dengan cara yang berbeda dengan yang lainnya. Kau mengejarku dengan anggun dan gagah berani, bukan terus selalu menggodaku di sepanjang waktu, melainkan dengan benar. Kau mendekati siapa yang telah menciptakan kita. Kau meminta dengan tutur kata yang setulusnya. Itulah mengapa aku menjadi bangga menjadi aku yang kamu pilih.